Ketika bisnis, apa yang membuat sebuah perusahaan atau sebuah bisnis lebih baik daripada kompetitornya, atau menjadi terbaik di dalam industri itu, atau menjadi yang terkenal? Sebenarnya kalau kita pilah-pilah, competitive advantage atau keunggulan komparatif itu ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah physical asset atau tangible asset, di mana aset yang dimiliki berupa fisik, baik itu lokasi yang bagus, gedung yang tinggi, ya, ini physical asset. Yang kedua adalah intangible asset, aset yang tidak terlihat. Jadi misalkan brand, pengakuan masyarakat, nama besar selama 400 tahun sudah ada, atau apa saja, ini disebut intangible asset. Dan yang ketiga adalah capabilities atau kemampuan. Misalkan Toyota mampu membuat produk dengan sangat efisien, low cost, dan high quality. Ini capability, kemampuan. Maka kalau kita lihat, selalu competitive advantage atau keunggulan komparatif, ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, tidak akan lepas dari tiga ini. Apakah physical asset kita, tempat kita, lokasi kita, atau apapun yang kita miliki, atau brand kita, intangible asset kita, atau kemampuan kita berbisnis, kemampuan kita menghasilkan hal yang lebih efisien. Sebenarnya kan, bagaimana kita menjadi lebih murah, tapi barangnya sama, atau kita membuat lebih bagus dibandingkan orang lain. Hanya dua ini saja. Dan selalu dalam masyarakat kita, kalau barang itu langka, dan barang itu dimaui oleh orang, dan barang itu cocok untuk kebutuhan bisnis, maka kita akan sukses besar, karena langka, diinginkan orang, dan cocok dengan apa yang ditawarkan. Mitra bisnis, kita kembali harus mengevaluasi sebenarnya kelebihan kita dibandingkan orang lain itu apa sih? Lalu apakah kita bisa mempertahankan kelebihan itu untuk jangka waktu yang panjang? Kalau tidak bisa, berhati-hatilah karena kita harus memperbaiki diri segera. Terima kasih mitra bisnis, saya Tanadi Santoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanadisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya Tanadi Santoso. Sukses selalu untuk Anda.